Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita melanjutkan membaca syarah kitab tauhid, kitab Al-Qaul Mufid lil Imam Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, menjelaskan atau mensyarah kitab tauhid lil Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita masih melanjutkan pada Darsus Sabiq wa Isrun, pelajaran yang ke-28. Bab Maja'a fi Tatayyur. Bab yang menjelaskan tentang tatayyur. Telah kita ketahui dari keterangan Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, pengertian tatayyur secara istilah di sini adalah tasya'um bimar'i au masmu'in au ma'lumin, menganggap akan tertimpa sial, celaka, kemalangan dengan sesuatu yang dilihat atau didengar atau sesuatu yang telah diketahui. Beliau akan mencontohkan, kita melanjutkan masih di ta'rif tatayyur, pengertian tatayyur. Kata beliau rahimahullahu taala, wa in syi'ta faqul tatayyur wa tasya'um bimar'in bimar'i au masmu'in au ma'lumin. Kalau engkau ingin pengertian tatayyur itu adalah anggapan sial dengan sesuatu yang dilihat atau didengar atau sudah diketahui menjadi image pandangan bahkan keyakinan di masyarakat. Bimar'i mislu law ra'a tayran fatasya'a malikauni muahisan. Dengan satu yang dilihat, misalnya kalau dia melihat sebuah burung, seekor burung, kemudian dia menganggap ini pertanda sial karena burung itu burung liar. Burung, apalagi kalau dilihat misalnya burung hantu atau burung gagak. Nah, dari jenis burungnya, burung yang kok menakutkan gitu. Atau dilihat dari gerakannya seperti yang kemarin biasa dilakukan oleh ahlul jahiliyah. Zajrut toir, burung itu digertak. Nah, kalau terbangnya ke kiri, tasya'am. Dia merasa nanti akan terkena sial kalau dia melanjutkan hajatnya atau planningnya atau perjalanannya, keinginannya dan sebagainya. Tapi kalau burungnya itu lari ke kanan, tafa'ala. Dia menganggap, wah ini alamat bagus. Ini satu yang dilihat. Dan sudah kita contohkan pada pertemuan kemarin, contoh-contohnya. Au bimasmu'in, atau bentuknya satu yang diperdengarkan, didengar. Mislu man hamma bi amrin fasami'a ahadan yaqul li akhar ya khusran au ya khaibu fatayat fayatasya'amu. Contohnya ketika dia ada keinginan, menginginkan sesuatu, ingin pengin bepergian atau ingin memulai usaha atau ingin mulai bangun rumah misalnya. Kemudian saat itu ketika hendak mulai, dia mendengar seseorang mengatakan kepada orang lain, ya khusron, wahai orang yang rugi. Ya khaib, wahai orang yang celaka atau orang yang bangkrut. Nah, karena sesuatu yang dia dengar itu negatif, ya tasa'amu dia. Dia itu, wah ini jangan-jangan terbetik di hatinya, ini alamat sial ini. Kalau sebatas terbetik saja, kemudian dia lawan atau dia tidak turuti, dia hilangkan itu, tetap saja dia kemudian melakukan apa yang diinginkan, dia bertawakal kepada Allah, aman. Tapi masalahnya kalau terbetik demikian, kekhawatiran akan tertimpa kesialan atau kemalangan, lantas dia enggak jadi. Nah, ini berarti sudah tatoyur. Dan ikhwan fillah jazakumullah, perkara yang demikian bisa saja menimpa siapapun. Bahkan hampir kita mungkin pernah, bahkan tidak sekali dua kali bisa jadi terbetik dalam hati kita, kok sial, jangan-jangan ini pertanda apa gitu. Nah, apalagi kalau dulunya ada latar belakang memang sudah terbawa sebelum ngaji, sebelum taklim, anggapan-anggapan khurafat, tahayul di masyarakat, dia sempat mempercayai yang demikian. Angka 13, angka sial misalnya. Jadi ketika misalnya dia pesen kamar hotel, yang kosong dapatnya kamar nomor 13. Ragu-ragu dia, jangan-jangan ini apa, ada apa ini. Nah, itu. Sebagian orang kalau terdengar ada suara burung gagak di atas genteng, di atas rumahnya ada burung gagak atau burung hantu, wah, ini ada apa ini? Terbawa perasaan gak tenang, gak nyaman. Dalam riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, nomor hadis 537 dari hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, ada di antara pertanyaan yang disampaikan kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam, pertanyaan sahabat, mengatakan, wa minna rijalun yatatayyarun, dan di antara kami ada orang-orang yang tatoyur, ada anggapan sial, anggapan sial. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaka sayun yajidunahu fi sudurihim fala yasuddannahum. Yang demikian itu biasa didapati pada dada-dada mereka, yakni terbetik dalam hati mereka. Fala yasuddannahum, janganlah tatayur itu kemudian menghalang-halangi mereka untuk tidak jadi melakukan sesuatu. Nah, jadi anggapan yang demikian harus dilawan, jangan dituruti. Harus dihilangkan, kemudian tawakal kepada Allah. Seperti yang kita contohkan kemarin, apalagi kalau dalam sehari atau satu waktu itu ada saja, bukan hanya sekali dua kali, ngerjakan sesuatu ada saja yang gak pas. Apa ini? Sial apa ini? Nah gitu. Terkadang terbetik itu. Maka yang demikian harus dilawan. Jangan sampai kita terbawa untuk terjatuh dalam tatayur, menganggap sial dengan entah itu hari, entah itu bulan atau tanggal. Di sebagian keyakinan orang-orang Cina, apa namanya, ada tahun Sio apa? Nah, yang kelinci, ikan, nah, kera. Jadi orang nanti disesuaikan dengan sionya untuk meramal apakah dia sial atau bakal dia untung di tahun ini. Kemudian kata beliau selanjutnya, au maklumin, atau sesuatu yang diketahui, kata sya'um biba'dil ayyam, au biba'dil suhur, au biba'dil sanawat, sesuatu yang diketahui, yang dimaklumi, yang sudah masyhur, diyakini oleh sebagian orang, seperti menganggap sial dengan adanya sebagian hari. Nah, Jumat Kliwon misalnya, atau Kamis Pahing misalnya, atau sebagian bulan. Di zaman jahiliyah ada bulan Sofar, makanya dalam hadis Rasulullah SAW la Sofar, tidak ada keyakinan sial karena bulan Sofar. Sebagian orang bulan Muharram gak berani mengadakan satu acara atau hajatan, gak berani bangun rumah kalau bulan Muharram, gak berani nikahkan anaknya misalnya, gak berani memulai usaha bulan Muharram. Sebagian orang bulan Syawal. Maka yang demikian dibantah oleh Aisyah radhiyallahu anha, keyakinan kalau nikah bulan Syawal nanti celaka rumah tangganya. Maka Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwasanya beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW bulan Syawal. Nah, dan mulai yakni menjalani menggaulinya di bulan Syawal. Dan rumah tangganya barokah. Nih. Atau sebagian tahun, seperti tadi keyakinan orang Cina atau Tionghoa atau apa itu, tahun ini tahun kelinci, atau tahun ini bagi orang-orang tertentu dikaitkan dengan tanggal kelahirannya, maka nanti akan mendapati kesialan, bagi orang tertentu mendapati keuntungan sebagainya. Ini tahun, ada yang menamakan dengan tahun-tahun itu dengan, ya ini satu yang terjadi alam, tahun matahari, tahun bulan, ini tahun laut, ini tahun darat, ini tahun angin, ini tahun-tahun-tahun. Nanti ada ramalannya masing-masing. Ada yang sial, ada yang untung. Ada yang impas, gak sial, gak untung. Ya biasa aja. Naam. Fahadihi la tura wa la tusma. Maka perkara-perkara ini bukan berdasarkan suatu yang dilihat atau didengar. Ini satu yang maklum, diketahui, ditetapkan sebagai keyakinan. Wa lam anna tatayyur yunafit tauhid wa wajhu munafatihi lahu min wajhain. Ketahuilah bahwasanya tatayyur itu bisa meniadakan tauhid, baik meniadakan kesempurnaan atau bahkan meniadakan asal tauhid. Sisi yang meniadakan tauhid itu dari dua sisi. Al-awwal annal mutatayyira qata'a tawakkulahu 'alallah wa tamada 'ala ghairillah. Yang pertama, bahwasannya orang yang tatayyur, punya anggapan sial tadi, itu memutus tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghilangkan rasa tawakalnya kepada Allah dan dia bersandar kepada selain Allah. Dia bersandar kepada selain Allah. Nasibnya dia sandarkan lantaran burung tadi, dia melihat burung atau mendengar suara atau disandarkan dengan ramalan hari tertentu, bulan tertentu, tahun tertentu tadi. Nah, sementara Allah Ta'ala memerintahkan wa'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal kalau kalian orang-orang yang beriman. Ini sisi yang pertama. Terputus tauhidnya. Rusak tauhidnya. Asani sisi yang kedua, annahu ta'allaqa bi amrin la haqiqata lahu bal huwa wahmun wa takhayyalun wa tahyilun. Dia bergantung dengan perkara yang tidak ada hakikat sebenarnya. Bahkan hal itu sekedar waham, praduga, perkiraan, dan khayal, khayalan. Hanya anggapan, jangan-jangan ngebayang-bayang saja. Tidak ada hakikat sisi ilmiahnya, tidak ada sisi bukti kaitannya. Ada cecak jatuh di tengah rumah, dia katakan, oh ini pertanda sial. Nah, apa hubungannya nasib dia dengan cecak jatuh? Nah, apa hubungannya nasib usahanya dengan burung terbang? Tidak ada kaitannya, ini khayal, khayalan. Nah, fa ayu rabitatin baina hadzal amr, maka dari sisi mana ada kaitannya, ada hubungannya dengan perkara-perkara ini tadi, wa bainama yasulahu, dengan apa yang akan menimpa dia. Apa hubungannya? Enggak ada. Nah, dari sisi ini maka sebagian ulama menyatakan tatayur ini ada unsur sihir. Karena sihir itu kan kita sudah mempelajari apa secara bahasa, yakni ma khufiya sababuhu wala hakikata lahu, yang tersamar sebabnya dan tidak ada hakikatnya. Wa hadza la syakka annahu yakhullu bitauhid. Maka tidaklah diragukan lagi yang demikian bisa memudarkan tauhid, bisa melepas tauhid Li'anna tauhida ibadatun wa isti'anatun, karena tauhid itu adalah ibadah dan isti'anah. Beribadah kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala juga berfirman, fa'budhu wa tawakkal 'alaih. Beribadahlah kalian kepada Allah dan bertawakallah kepada Allah. Itu tauhid. Tapi kenyataannya dia tidak minta pertolongan kepada Allah. Dia mau mengerjakan sesuatu jadi atau tidak, batal atau lanjut, dasarnya burung terbang. Dasarnya suara cecak. Misalnya, besok saya akan buka usaha. Mulai buka usaha. Bisnis apa misalnya. Maka dia tunggu malam ini. Caranya malam ini kalau tidak terdengar suara cecak di rumahnya. Kalau nanti terdengar suara cecak, wah ini alamat sial. Berarti jangan mulai besok. Nah, diundur lagi. Besok lusa. Tunggu lagi malamnya. Wah, gak ada suara cecak yang bersuara. Berarti alamat untung. Alamat bagus. Baru mulai. Nah, ini bukan bersandar kepada Allah. Bukan tawakal kepada Allah. Bukan isti'anah kepada Allah yang demikian. Yunafi tauhid. Ini bisa merusak tauhid. Meniadakan tauhid. Makanya disinilah pembahasan tatayur ini diletakkan dalam kitab tauhid oleh muallif rahimahullah ta'ala. Mimbab at-tahdir. Peringatan. Bab maja'a bitatayur. Bab yang menjelaskan tatayur. Artinya ini tahdir. Jangan sampai kamu melakukan tatayur. Karena itu bisa merusak tauhid. Bisa saja merusak total atau bentuknya merusak mengurangi tauhid. Mengurangi dan kesempurnaan tauhid. Nah, obatnya nanti tawakal. Sebagaimana pembahasan berikutnya nanti. Jadi kalau kita lagi terbersit atau muncul dalam hati kita anggapan sial ini, oh jangan-jangan saya tadi nabrak kucing tadi ini. Sebagian orang kan begitu. Punya keyakinan kalau nabrak kucing di jalan. Kalau gak sengaja itu. Kalau nabrak kucing jalan gak sengaja. Maka dia harus berhenti. Harus dia kuburkan kucing itu dengan kain putih. Kalau enggak hidupnya bakal celaka. Ada keyakinan demikian. Sebagian orang kalau nabrak kucing harus datang ke orang pinter, melakukan ritual nanti apa yang diarahkan oleh tukang orang pinter itu tadi istilahnya paranormal, dukun, untuk menghilangkan asar pengaruh kesialan gara-gara dia nabrak kucing. Kalau dia sengaja, wah itu lebih parah. Itu harus mengadakan ritualnya lebih. Sengaja nabrak kucing. Sebagian orang buaya. Ya kan? Orang-orang di nenek moyangnya. Hidupnya di pinggir-pinggir muara, pinggir-pinggir laut, pantai itu. Ada kiainya masalah buaya. Kalau sampai ganggu buaya, itu bisa turun-temurun itu kualatnya. Orang Jawa kualat, kalau orang Sulawesi apa? Pamali. Pamali itu nanti. Tuh. Kalau didatangi buaya selama 3 kali berturut-turut harus ngasih kurban ayam 1 ekor. Kalau enggak pamali. Macam-macam keyakinan. Khurafat, ayul. Ini berarti sesuatu yang dilihat. Yang satu yang dilihat. Sebagian suara. Sebagian orang dengan gerakan anggota badan yang enggak disengaja itu. Matanya tiba-tiba katanya kalau sebelah kiri, oh berarti ini ada orang-orang di kiri saya ini lagi punya niat jahat sama saya ini. Siapa ya ini? Abu Hilal kah ini? Macam-macam demikian. Mau berangkat ke pasar, baru belum 3 langkah, kakinya sudah terantuk batu. Wah, ini pertanda sial, nggak boleh dilanjut. Pulang. Itu. Jadi Abu Dhaifa begitu ya, berangkat mau ngajar di sekolah, atau Abu Maimunah mau ngajar sekolah. Kan belum sempat naik motor, kakinya terantuk batu. Wah, alamat sial, enggak jadi sekolah. Besok tanya sama kepala sekolah, bolos kemarin. Iya, ada alamat sial di depan rumah. Kaki saya sudah terantuk batu. Ini keyakinan-keyakinan yang berarti masuk pada maklumin. Maka kata beliau, fatiyaratu muharramatun wa ya munafiyatun litauhid kama sabaqo wal mutatayyir la yahlu min halain. Maka tiaroh atau tatayyur itu adalah perkara yang diharamkan dan dia termasuk meniadakan tauhid sebagaimana yang lalu. Dalam artian maknanya 2, bisa meniadakan mengurangi atau bahkan bisa meniadakan, yakni syirik. Tauhid berarti syirik akbar. Kalau diyakini benar-benar burung hantu itu yang menentukan nasibnya, itu syirik akbar. Tapi kalau burung hantu itu yang gara-gara burung hantu tadi, itu nasib sial, tapi nasib itu yang menimpakan Allah. Misalnya, tapi gara-gara burung hantu, dengar burung hantu atau ngelihat burung hantu, maka ini bisa syirkul asghar. Karena menetapkan sebab yang tidak ada hujjah, baik secara syar'i maupun secara ilmiahnya. Tidak ada hubungannya. Dan kata beliau, keadaan orang yang melakukan tatayur itu tidak terlepas dari 2 keadaan. Apa itu? Insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini sementara. Nanti pada qadar subhanakallahu hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakum.